Bismillah. Alhamdulillah wahdah. Salatu wassalamu ala wala nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Malam hari ini kita kembali melanjutkan membaca Al-Qawlu Sadid. Tuan sebelumnya kita telah membaca dalil-dalil dari bab al-istis'a'u bil anwa'. Nah, kita lanjutkan membaca kandungan dari bab ini. Qala al-mu'allifu alaihi rahmatullah fi masail, pada bab ini ada beberapa permasalahan, yakni kandungan yang bisa diambil. Yang pertama, tafsir ayati al-waqi'ah, tafsir ayat dalam surat al-waqi'ah, yaitu firman Allah Ta'ala ayat yang ke-82 di surat al-waqi'ah, wa taja'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Nah, kalian menjadikan rezeki kalian yang Allah berikan kepada kalian, yaitu al-matar, kalian menjadikannya sebagai bentuk kedustaan kepada Allah, mendustakan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, rezeki yang Allah berikan kepada kalian dengan menyandarkannya kepada bintang-bintang. Masalah yang kedua, zikrul arba'ah min amril jahiliyah, penyebutan empat perkara yang termasuk dari urusan-urusan perkara-perkara jahiliyah, ya, yaitu pada hadis Abu Malik Al-Asy'ari. Nah, ada empat. Yang pertama, al-istisqa'u bil anwa'. Nah, menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Kemudian al-fakhru bil ahsab. Al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ahsab wa al-istisqa'u bin nujum, bangga dengan al-ahsab, yakni kemuliaan, merasa tinggi, sombong dengan kebangsawanan, status sosial yang dimilikinya, dia merasa lebih baik daripada orang lain dengan status sosialnya itu, merasa tinggi. Nah, wa ta'nu fi al-ansab, mencela nasab seseorang, mencela seseorang karena nasabnya, mencela seseorang karena dia berasal dari keturunan yang nasabnya tidak mulia, seperti mencela seseorang karena ibunya hitam. Ya, ibunya yang berkulit hitam, anaknya yang dicela, atau yang semisal itu, mencela seseorang karena nasabnya. Waniyaha alal mayit, dan yang keempat, aniyaha, meratapi mayit. Ya, biasanya dilakukan oleh komunitas, tidak menutup kemungkinan rijal, kaum lelaki juga melakukannya. Nah, dengan mengangkat suara, berteriak histeris, robek-robek bajunya atau menampar-nampar pipinya yang menunjukkan bentuk tidak sabarnya dia terhadap takdir dan ketentuan Allah berupa musibah yang menimpa dia, menimpa saudaranya, musibah berupa kematian. Nah, masalah yang ketiga, dzikrul kufri fi ba'dihha, penyebutan kekufuran pada sebagian dari perkara-perkara jahiliyah itu. Jadi ada sebagiannya hukumnya kufur, ada juga yang tidak. Yang kufur contohnya al-istisqa bil anwa. Pembahasan kita dalam bab ini ya. Nah, mengharap al-istisqa bil anwa bisa berupa kufur akbar jika dia meminta kepada bintang-bintang itu. Ya nau kaza wa kaza, wahai bintang ini, wahai bintang itu, dia sebut nama bintangnya. Kemudian meminta hujan, turunkanlah hujan kepada kami. Itu kekufuran. Kufur akbar dan hukumnya adalah syirik dalam hal uluhiyah. Adapun jika menisbahkan, dia tidak meminta. Ya, tapi menisbahkan, menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Ini juga kufur akbar, tapi syiriknya dalam hal rububiyah. Dipahami perbedaannya? Itu kekufuran. Nah, demikian pula mencela nasab ya, dan meratapi mayit termasuk kekufuran. Kufur apa ini? Akbar atau asghar? Jawabannya asghar. Kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Nabi mengatakan dalam hadisnya, itsnatani finnasi huma bihim kufrun. Dua perkara di tengah-tengah manusia, dengan keduanya mereka kufur. Huma bihim kufrun. At-ta'nu fin nasab wa niyah 'alal mayyit. Rawahu Muslim. Nabi menegaskan dalam hadis ini, hadis sahih dalam Sahih Muslim, huma bihim kufrun. Keduanya ya, menyebabkan mereka kufur. Ya, ini kufrun duna kufrin. Kufur kecil. Nah, tidak sampai mengeluarkan dari milah. Karena kufur itu terbagi menjadi dua, ada yang akbar, ada yang asghar. Rabi'ah, yang keempat, anna minal kufri ma la yukhriju anil milah. Nah, ini lanjutan penjelasannya, bahwa minal kufri ada jenis kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama. Nah, ada kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama. Contohnya itu tadi, at-ta'nu bin nasab wa niyaha ala al-mayyit, atau al-istisqa bil anwa yang tidak masuk pada jenis yang sudah disebutkan tadi ya. Dia hanya meyakini bahwa bintang-bintang itu sebatas sebab, bukan dia yang menurunkan hujan. Dia tidak meminta kepada bintang-bintang itu, tidak pula meyakini dan menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang itu, tapi menganggap sebatas sebab saja, hanya sebab saja. Itu kufrun la yukhrij anil millah, yang tidak mengeluarkan dari al-millah. Nah, al-khamisah, kandungan yang kelima, qauluhu, ucapan Nabi alaihi salatu wasalam dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala yang dinukil oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis qudsi, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Di pagi hari ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku, ada pula yang kufur. Bisa babi nuzulin nikmat, disebabkan karena turunnya nikmat. Artinya manusia terbagi menjadi dua. Inda nuzulin ni'mah. An-nas yang qasimuna inda nuzuli an-ni'mah. Bila mu'min billahi wa kafirin bih. Ketika turun nikmat, maka manusia terbagi menjadi dua macam manusia. Yang pertama, ada yang beriman kepada Allah. Yang kedua, ada yang kufur kepada Allah. Beriman kepada Allah, jika dia mensyukuri nikmat itu dan menyandarkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kufur adalah yang tidak mensyukuri nikmat itu. Kufur nikmat. Nah, dengan menyandarkannya kepada selain musabbibnya, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang al-mun'im, memberikan nikmat itu. Jadi yang wajib bagi kita adalah jika datang nikmat, kita tidak menyandarkannya kepada sebab-sebabnya saja. Ya. Ila asbabiha mujarrah, mujarrada anillah. Nah. Baik. Ingat bahwa sebab itu bisa memberikan pengaruh jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Sebaliknya jika Allah tidak menghendakinya, walaupun sebab itu sangat besar pengaruhnya, 100%, 99% dipersentasekan sangat besar, kemungkinan besar terjadi jika dilakukan sebab itu. Tapi Allah tidak menghendakinya, maka sebab itu tidak bisa memberikan pengaruh. Nah, jadi ada sebab, ada musabab. Jangan lupa musabib, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kaidah ini akan terus kita perlukan dalam banyak pembahasan. Dalam banyak pembahasan. Nah, bahkan Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan orang yang bersandar kepada sebab, walaupun sebabnya nyata, ya. Sebabnya nyata, ya. Kemudian bersandarnya hanya kepada sebab itu saja, meninggalkan sandar kepada Allah, fihi na'um minasyirk, seperti gawai atau karyawan yang sangat besar iktimatnya kepada gaji yang dimilikinya setiap bulan rutin. Nah, dia melupakan musabbib, yaitu Allah azza wa jalla, walaupun sebabnya nyata, ya, itu syirik kecil. Barakallahu fikum. Jadi tugas kita adalah melakukan sebab itu karena kita diperintahkan untuk mubasyaratu al-asbab. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, imamul mutawakkilin, pemimpinnya, penghulunya orang-orang yang bertawakal alaihi salatu wassalam, tetap yubashir, ya, melakukan langsung sebab itu. Dalam peperangan beliau memakai baju besi, memakai penutup kepala dari besi yang kita kenal dengan istilah milfar. Nah, bukan kemudian enggak usah pakai pelindung, tawakal saja kepada Allah, nanti kebal. Enggak ada itu. Ya. Melakukan sebab. Nah. Baik. Ya, jadi asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di pagi hari ada yang kafir kepada Allah, ada pula yang kufur kepada Allah. Ada yang beriman kepada Allah, ada pula yang kufur kepada Allah dengan sebab turunnya nikmat. dalam hal ini nikmat berupa al-matar, hujan. Dan nikmat-nikmat yang lain, jika kita ingin membahasnya secara luas, ya. Jadi inti pembahasan adalah idhafatun ni'mah ila ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Dan bab kita menyandarkan turunnya hujan kepada selain Allah, yaitu bintang-bintang. Jadi ada dua dosa di sini. Yang pertama, dia telah menyandarkan nikmat itu kepada selain pemberi nikmat. Kemudian yang kedua, ternyata penyandarannya keliru. Bintang-bintang sama sekali enggak memiliki sebab akibat. Enggak ada keterkaitan sebab akibatnya dengan turunnya hujan. Biwajihin minal wujuh, dari sisi pandang mana saja enggak ada. Enggak ada teori yang mengatakan hujan itu turun karena terbit dan terbenamnya bintang-bintang tertentu. Jadi dua, menyandarkan nikmat turunnya hujan kepada selain Allah, dan penyandarannya pun tidak memiliki sebab akibat. Difahami? Walaupun memiliki sebab akibat, memiliki keterkaitan sebab akibat, kita tetap tidak boleh menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah sebagai musabbib. Apalagi kalau tidak memiliki hubungan sebab akibat. Barakallahu fikum. Ini inti ya dari pembahasan kita dalam bab ini. As-salisatu, yang keenam, at-tafattun lil iman fi hadzal mawdi'. Naam, tafattun lil iman. Memperhatikan, ya, al-iman, penyebutan iman pada momen ini, yaitu menyandarkan turunnya hujan kepada keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disebutkan dalam hadis, barang siapa mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmati setelah turunnya hujan, maka dia mu'minun bi, dia beriman kepadaku. Jadi perhatikan kata iman di sini. Nah, kenapa dikatakan dia beriman? Karena menyandarkan turunnya hujan al-matar kepada keutamaan dan rahmat Allah. Ya. Mengidhofahkan nikmat kepada musabbibnya, kepada mun'imnya, yang memberikan nikmat. Itu iman. Itu bagian dari iman. Naam. As-sabi'ah, yang ketujuh, at-tafattun lil kufri fi hadzal mawdi'. Perhatian terhadap pengucapan al-kufr, lafaz kufur pada momen ini. Yaitu nisbatul matar ila nau, menyandarkan hujan kepada bintang-bintang dengan mengucapkan hujan turun karena bintang ini atau bintang itu. Itu kekufuran. Ya, sudah kita sebutkan tadi rinciannya, bisa berupa kufur besar jika dia meminta langsung kepada bintang itu, atau menyandarkan meyakini turunnya hujan karena bintang-bintang, atau bisa berupa kufur kecil jika meyakininya sebagai sebuah sebab, padahal kenyataannya bukan sebab. Lalu kenapa dikatakan syirik? Karena dia menandingi Allah dalam hal menetapkan sebab. Nah, ini sisi, ya, sisi pandangnya kenapa dikatakan dia syirik kecil, padahal hanya meyakini dia sebagai sebab, bukan sebagai pelaku, tapi hanya sebagai sebab. Karena menandingi Allah dalam menetapkan sebab. Allah tidak menetapkan bintang ini, bintang itu terbit dan terbenamnya sebagai sebab turunnya hujan. Lalu apa sebab turunnya hujan? Nanti akan kita baca pada penjelasan As-Sa'di rahimahullah. Baik. Asamina yang ke-8. At-taqattum liqaulihi laqad sadaqa nau'u kada wa kada. Ya, memperhatikan ucapan Nabi telah benar bintang ini dan itu. Ini ya maknanya hampir mirip dengan ucapan mutir Nabi Nau'i kada wa kada. Nah, muturna Nabi kada wa kada. Sama dalam hal kekufurannya. Atas ayat ke-9, ikhrajul alim lil muta'allim al-mas'alata bil istifham. Seorang alim mengeluarkan suatu permasalahan, ya, suatu kandungan makna dengan metode bertanya tentangnya. Nah, jadi ini uslub mudarris kepada tulab, ya, mengajarkan kepada mereka suatu permasalahan dengan metode tanya jawab, bertanya. Nabi mengatakan dalam hadis itu kepada para sahabat, atadruna madza qala rabbukum? Wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian tahu apa yang Tuhan kalian, Rabb kalian katakan? Jelas, jawabannya jelas, mereka tidak mungkin tahu apa yang Allah ucapkan. Ya kan? Itu sudah jelas. Mereka enggak bakal tahu apa yang Allah ucapkan. Nah, siapa yang tahu? Ya, yang membawa wahyu dan yang disampaikan wahyu kepadanya. Adapun kita mengetahuinya setelah disampaikan oleh Nabi kepada umat. Jadi jawabannya sudah jelas sebenarnya. Kalian tidak mungkin tahu apa yang Allah firmankan, apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah ucapkan. Namun tujuan pertanyaan ini adalah untuk memancing perhatian supaya audiens, ya, peserta, yakni dalam hal ini para sahabat yang hadir di majelis itu, terpancing perhatian apa yang akan disampaikan. Nah, jadi interaksi antara mudarris dengan thalib. Beda kalau mudarris hanya bicara terus, enggak ada interaksi, tanya jawab. Ada yang ngantuk. Ya kan? Coba kalau antum amati mudarris antum dari tadi menerangkan tapi enggak ada pancingan berupa tanya jawab. Ada yang nulis-nulis. Ada yang gini pura-pura paham padahal enggak paham. Nah, ketika mudarris bertanya, "Fulan," semua orang langsung perhatian kan? Apalagi yang ditanya. Wah, ini ditanya ini. Itu akan membangkitkan, ya, memancing perhatian. Nah. Barakallahu fikum. Al-Asyarah yang ke-10 dan ini adalah masalah yang terakhir, kandungan yang terakhir. Wa'idun na'ihah, ancaman bagi orang yang meratapi mayit. Apa ancamannya? Dalam hadis yang sudah antum baca, tuqamu yaumal qiyam wa 'alaiha sirbal. Apa artinya sirbal? Dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan dia memakai sirbal. Apa sirbal? Kemis, ya, kemeja, baju yang terbuat dari kotiran. Apa kotiran? Cairan tembaga yang meleleh. Nah, wadirun min jarab, dirak apa dirun? Baju. Dirun itu baju besi. Ya. Artinya dipakaikan kepadanya jarab-jarab apa? Penyakit kulit. Artinya, kotiran tadi karena panasnya cairan tembaga itu. Ya, tentu hakikatnya sangat jauh berbeda, ya, dengan cairan tembaga yang kita lihat di dunia. Ditambah dengan panas yang api neraka, ya, maka membuat kulitnya membusuk seperti jarab, sehingga seakan-akan dia memakai baju dari jarab. Nah, sebabkan karena kotoran tadi dia mengalami penyakit jarab pada sekujur tubuhnya, sehingga diungkapkan dengan wadirul min jarab, semua kulitnya membusuk ya dengan itu, dan itu merupakan siksaan yang pedih. Nah, merasakan sakit ya, kalau di dunia meninggal selesai masalah, masalahnya di akhirat la yamutu fiha wa la yahya. Mau dikatakan mati enggak bisa mati, orang enggak bisa mati lagi di akhirat. Mau dikatakan hidup, hidup di atas penderitaan, siksaan yang keras, yang pedih. Ya, ya, jadi itu dosa besar ya, orang yang meratapi mayit, menunjukkan tidak terimanya dia dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masuk kurang berapa? Ya, menit. Baik, kita baca penjelasan As-Sa'di rahimahullah tentang bab ini. Qala babul istisqa'u bin nujum. Babul istisqa'i bin nujum. Qala lamma kana min at-tauhid al-i'tirafu lillahi bi tafarrudihi min ni'ami wa daf'in niqam. Ketika pengakuan ya, al-i'tiraf, pengakuan yang disertai dengan keyakinan, pengakuan bahwa satu-satunya pemberi nikmat, demikian pula satu-satunya yang bisa menolak an-niqam, kesengsaraan, adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu termasuk bagian tauhid ya. I'tiqad, keyakinan bahwa nikmat, pemberian nikmat dan menolak niqam, kesengsaraan, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus meyakini, mengakui itu disertai dengan keyakinan. Hanya Allah yang bisa memberi nikmat. Hanya Allah satu-satunya yang menolak kesengsaraan. Wa idafatuha ilaihi qawlan wa i'tirafan, dan menyandarkannya kepada Allah. Ya, baik secara qaul, ucapan, wa i'tirafan dan pengakuan, serta keyakinan dalam hati. Wasti'anatan biha ala ta'atih. Wasti'anatan biha, yakni bin ni'am. Ya, menjadikan nikmat-nikmat itu sebagai wasilah. Isti'anah, sebagai wasilah. Ya, yang bisa mengantarkan kepada ketaatan kepadanya. Nah, ini terkait dengan tiga rukun syukur. Tiga rukun syukur nikmat. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dengan memuji Allah, alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, atau dengan tahadduts, menceritakan nikmat itu, alhamdulillah saya baru dapat orderan ini itu ya, baru dapat kenaikan gaji, alhamdulillah baru lahir putra kami di tanggal sekian, bulan sekian. Tahadduts, jangan disimpan. Anaknya lahir, gak ada tetangganya yang tahu. Misalkan ya. Mana bentuk tahadutsnya terhadap nikmat? Anaknya lahir, gak ada satupun tetangganya yang tahu. Gak ada satupun anggota grup yang tahu. Grup koordinasi misalnya. Bukan grup fawaid ya. Nah, itu bentuk tahadduts. Wa ma bi ni'mati rabbika fahadduts. Itu bentuk syukur. Biqaulah. Ya. Itu qaulan dan amalan, dengan menggunakan nikmat itu di atas ketaatan kepadanya. Kala qaulul qa'il mutirna bi kadza wa kadza yunafi hadzal maqsud. Maka ucapan seseorang dengan mengatakan kami mendapatkan hujan karena sebab bintang ini dan bintang itu, yunafi hadzal maqsud, menafikan maksud ini. Menafikan maksud syukur. Kan begitu? Karena menyandarkannya kepada selain mun'im, kepada selain Allah yang beri nikmat. Asyaddal munafa, dengan penafian yang sangat keras. Ya. Nah, benar-benar menafikannya. Kenapa? Li'idhafati al-matar ilannau. Karena telah menyandarkan al-matar kepada selain Allah, yaitu kepada bintang tertentu. Nah, kita lanjutkan penjelasan Imam Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan selanjutnya, wal wajibu, dan yang wajib ketika mendapat nikmat adalah idhafatul matar, menyandarkan hujan, turunnya hujan, wa ghairihi, dan selainnya, minan ni'ami, dari nikmat-nikmat yang ada, ilallah, kepada Allah. Itu yang wajib. Ya. Menyandarkan nikmat kepada Allah. Naam, fa innahu, karena dialah Allah alladzi tafaddala biha, alladzi tafaddala biha, yang memberikan keutamaan itu, ya, memberikan nikmat, memberikan keutamaan berupa nikmat ala ibadihi, kepada hamba-hambanya. Jadi nikmat itu adalah keutamaan. Fadlun minallah. Ketika kita mendapatkan kelebihan daripada orang lain berupa nikmat, baik yang sifatnya hissi maupun maknawi. Maknawi hissi seperti nikmat harta, nikmat keturunan. Maknawi seperti nikmat kepintaran, kecerdasan. Itu kan gak hissi, maknawi. Ya, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Semua itu keutamaan dari Allah. Jangan lupa diri. Jangan kufur nikmat. Jangan kemudian durur, tertipu dengan keadaan yang dimilikinya, kelebihan yang dimiliki. Sandarkan itu kepada Allah. Nah, ingat Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mendapatkan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa kelebihan-kelebihan yang tidak didapatkan oleh orang-orang lain, berupa mengetahui bahasa, mengerti bahasa binatang, sampai dia tahu percakapan semut yang hampir terinjak oleh pasukan-pasukannya. Hada min fadli rabbi, ini dari keutamaan Rabbku. Itu. Ya, hada min fadli rabbi. Nah. Tayyib. Tsumma al-anwa, kemudian ya. Itu tadi kesalahan yang pertama ya, karena dia menyandarkannya kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, al-anwa, bintang-bintang itu laysat minal asbab, bukan termasuk sebab linuzulil matar, terhadap turunnya hujan. Diwajahin minal wujuh, dari sisi pandang mana saja. Enggak ada keterkaitannya. Ya kan? Nah, wa innama sabab, lalu apa sebab turunnya hujan? Nah, ini tadi yang kita syaratkan. Inayatul maula. Inayah al-maula. Perhatian Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rahmatuh, dan rahmat Allah. Kasih sayang Allah lah yang menyebabkan turunnya hujan. Ini yang pertama. Yang kedua, wa hajatul ibadi, kebutuhan hamba, karena Allah tahu hambanya sudah sangat butuh kepada hujan, sehingga itu diturunkanlah hujan-hujan itu. Wasu'aluhum li rabbihim, yang ketiga, permintaan mereka kepada Rabb mereka, bilisanil hal walisanil maqal, dengan bahasa tubuh lisanul hal, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama, termasuk di antara barakatin minas sama apa? Al-matar. Itu meminta kepada Allah dengan bahasa tubuh ketika seseorang bertakwa kepada Allah. Lisanul hal, dengan keadaannya dia bertakwa kepada Allah, di atas ketaatan kepada Allah, secara tidak langsung dia meminta hujan. Karena Allah mengatakan lo anna ahlal qura, ya, seandainya penduduk suatu negeri amanu, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, tentu kami akan membukakan atas mereka barokat, berkah-berkah yang turun dari langit, termasuk hujan. Walisanil maqal, dan juga disebabkan karena meminta kepada Tuhan mereka, kepada Rabb mereka, dengan lisanul maqal. Lisanul maqal, permintaan langsung, ya, berupa meminta hujan. Nah, meminta hujan, ya, apakah diminta di dalam doa-doa kita atau dengan melakukan ibadah khusus berupa salat apa? Al-istisqa. Salat meminta turunnya hujan. Itu sebab-sebab. Jadi bukan, enggak ada kaitannya dengan terbit atau terbenamnya bintang-bintang tertentu. Enggak ada. Fayunazzilu alaihimul ghaitha, maka Allah menurunkan atas mereka hujan, bihikmatih, dengan hikmahnya, warahmati dan dengan kasih sayangnya, bilwaktil munasib, di waktu yang cocok, lihajatihim, untuk hajat-hajat mereka, wadururatihim, dan keperluan-keperluan mereka, yang sifatnya darurat, mendesak, ya. Nah, binatang-binatang sudah kehausan karena kemarau yang tak kunjung berhenti, sudah sangat butuh. Allah pun menurunkan hujan. Jadi berapa sebab? Kalau mau dihitung-hitung, berapa? Inayatul mula wa rahmatu hajatul ibad su'alim li rabbih bilisanil hal bilisanil maqal. Ya, minimalnya ada 4 atau 5 sebab. Fala falaitimu tauhidul abdi, maka tidak sempurna tauhid seorang hamba, hatta ya'tarifa bi ni'amillahi adh-dhahirah, hingga dia mengakui dengan meyakini dalam hati nikmat Allah yang nampak, wal batinah, dan yang batinah. Ini tadi yang kita isyaratkan, hissi maupun maknawi. Yang zahirah seperti nikmat-nikmat harta, nikmat-nikmat duniawi, ya, keturunan, rumah, kendaraan, pekerjaan yang mapan, banyak. Ataukah yang batinah, tersembunyi, nah, tidak nampak. Alaihi atasnya, wa ala jami'il khalq, dan nikmat-nikmat Allah atas semua makhluk. Tidak akan sempurna tauhid seorang hamba, ya, sampai iktiraf, meyakini dalam hati, mengakui dalam hati nikmat-nikmat tersebut. Wa yudhibuha, dan selain meyakininya, dia menyandarkannya ilaihi, kepada Allah. Wa yasta'inu biha, dan menjadikannya sebagai wasilah, ala ibadatih, di atas beribadah kepadanya. Wa dzikrihi wa syukri, berzikir dan bersyukur kepadanya. Jadi jangan lupa, jangan lupa diri, jangan kufur nikmat, ya. Nah, penuhi 3 rukun-rukun bersyukur. Bil i'tiraf bil qalb, bil qawl bil lisan, at tahadduts, ya. Nah, tahadduts, ceritakan, sebut-sebut nikmat itu. Baik, bersyukur kepada Allah. Ingat ketika tahadduts bin ni'am, ulama mengingatkan, ya. Jangan sampai ada rasa kesombongan ketika tahadduts itu. Tahadduts tujuannya untuk menyandarkan nikmat itu kepada Allah, bukan untuk membanggakan diri dengan nikmat itu. Ini yang harus digarisbawahi. Peringatan pertama. Peringatan yang kedua, jangan menyebut-nyebut nikmat itu di hadapan al-hasadah, orang-orang yang memiliki sifat hasad, iri dan dengki. Hati-hati. Itu akan membangkitkan sifat buruk hasad yang ada di dalam jiwanya. Jadi pintar-pintar juga menceritakan nikmat yang didapat. Jangan ceritakan kepada orang-orang yang punya rasa iri dan dengki dalam hatinya. Gampang iri, gampang dengki. Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangganya beli kompor baru, dia yang kepanasan. Tetangganya beli mobil baru, dia yang gimana? Dia yang ke sana kemari. La ilaha illallah. Naam. Wa hadha al-mawdi', na'am, dan mawdu' ini, pembahasan ini, min muhaqqiqati tauhid, termasuk di antara penguat-penguat tauhid. Wa bihi yu'rafu kamilul imani wa naqisuh, dan dengannya akan diketahui siapa yang sempurna imannya dan siapa yang kurang imannya. Wallahu a'lam. Selesai penjelasan As-Sa'di rahimahullahu taala. Dengan demikian kita selesai dari bab ini. Ya, tersisa bab-bab berikutnya. Pada bab-bab berikutnya al-muallif akan menyebutkan sederetan ibadah, ya, yang sifatnya batinah, qalbiyah, mahabbah, khauf, tawakal, yang kita pelajari di al-usul salasah, juga diulang lagi di sini. Nah, karena terkait dengan tauhid, ya, rasa aman dari makar Allah, kemudian al-imanu billahi, as-sabru ala aqdarillah, sabar tentang bersabar atas takdir-takdir Allah, dan seterusnya. Baik, cukup dulu sampai sini, ya. Nah, barakallahu fiik. Tafadhalu, subhanallahi wa bihamdihi.